haline asmoro sing sanggup sun ngerteni riko teko ninggal no ambi wong liyo pengen riko ngomong dewek biakal biareng selawase nyatane kok gawe ngene janji urip sampe mati sing biakal bisa ngelali sampai mati sing biakal bisa ngelak.